وعلى آله وأصحابه ومن والاه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة. وبعد، anak-anakku sekalian, para santri Ma'had Tahfidz Al-Quran di Tarbiyah Sunnah Bandung yang Allah muliakan, juga para pendengar radio Tarbiyah Sunnah di mana saja Anda berada. Alhamdulillah, pagi ini kita kembali berjumpa melanjutkan pembahasan tentang beberapa kesalahan orang yang sholat. Sekarang kita membahas kesalahan ketika berdiri. Yang pertama adalah adam tahrik lisan wa takbir wa qiraatil Quran wa sa'iri adhkaris shalah. Tidak menggerakkan lisan ketika takbir, ketika membaca Al-Quran di dalam sholat, dan ketika membaca doa-doa dalam setiap gerakan sholat. Hanya membisikkan di dalam hati. Si mulutnya mingkem, balem, tapi hati yang baca. Jadi ketika takbir langsung dalam hati. Baca iftitah juga dalam hati. Baca Fatihah, surat, ketika baca ruku, baca doa sujud, semua dalam hati. Seolah-olah sholat itu hanya perbuatan saja. Seolah-olah sholat itu tidak ada ucapan dan tidak ada zikir. Inilah yang merupakan sebuah kesalahan. Ada orang yang berpendapat bolehnya demikian dengan berhujjah, berdalil dengan ayat wa aqimus shalah, dirikan olehmu sholat. Ini ayat. Ayat ini mujmal. Mujmal itu global, umum. Sholat saja. Gimana sholatnya? Dirinci oleh Nabi SAW. Diberi contoh. Dalam Quran tidak ada jumlah rakaat. Dalam Quran tidak disebutkan sehari 5 kali. Dalam Quran juga diterangkan, tidak diterangkan cara-caranya, ada ruku, ada sujud, ada duduk, ada tahiyat, dan juga tidak ada keterangan apa yang harus dibaca. Mujmal, global. Rinciannya bagaimana dicontohkan oleh Nabi SAW. Semuanya, jumlah rakaatnya, waktu-waktunya, gerakan-gerakannya, plus bacaan-bacaannya. Lalu Nabi SAW bersabda, Sallu kama ru'aitumuni usulli. Sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat. Dan apa yang dilihat dari Nabi SAW tidak hanya perbuatan, tapi juga bacaan. Terdengar suara takbirnya, terlihat gerakan mulut dan lisannya. Karena itu para sahabat pun mengetahui apa yang dibaca ketika berdiri. Rakaat pertama ada iftitah, Al-Fatihah dan surat. Ketika ruku bacaannya apa? Ketika i'tidal tidak terdengar takbir tapi tasmi'. Tasmi' itu mengucapkan sami'allahu liman hamidah. Terdengar. Maka kalau mampu melakukan baik gerakan sholat ataupun bacaannya termasuk menggerakkan bibir, wajib dilakukan. Kecuali bagi yang tidak mampu. Seperti orang bisu. Walaupun bibirnya bergerak, ada suara tidak ada suara. Tapi dia mampu menggerakkan bibirnya, ya enggak apa-apa. Kecuali kalau umpamanya membukanya madharat, membuka mulutnya madharat, maka boleh dia mingkem karena tidak mampu, hanya baca dalam hati. Ada orang yang tidak mampu membuka mulut, ada. Mungkin kalian belum melihat kejadiannya. Umpamanya ada ibu-ibu lagi hamil. Kalau lagi hamil, 4 bulan pertama itu mual-mual terus. Sebal gitu ya. Akibatnya apa? Meludah terus. Kemudian tidak semua ibu hamil begini, enggak. Tapi ada kasus. Kalau umpamanya tidak meludah, ditahan, si ludah itu ngumpul di mulut sampai penuh. Nah, kalau di luar sholat kan diapakan? Diludahkan. Tapi kalau lagi sholat, gak bisa meludah. Baru takbir, Allahu Akbar, baru baca iftitah saja sudah penuh. Fatihah juga. Maka dia gak bisa buka mulut. Sekali buka mulut, banjir. Akhirnya ditahan, akhirnya tidak menggerakkan lidahnya, bibirnya untuk baca-baca. Karena tidak mampu, ya boleh yang begitu. Nah, yang begitu, kalau umpamanya 4 rakaat gak tahan, bisa banjir banget. Makanya boleh yang sebetulnya membawa tampolong. Apa itu tampolong? Kalian gak akan tahu. Gak ada zamannya. Zaman saya masih anak-anak sebesar kalian, tampolong banyak. Tampolong itu kaleng yang dipakai untuk wadah meludah. Dulu nenek-nenek zaman baheula suka nyepah, makan sirih. Jadi dikunyah sirihnya, kebayang rasanya ya. Tidak hanya sirih, ada beberapa benda lain yang dikunyah. Itu untuk menguatkan gigi. Gigi kuat. Bakteri-bakteri dalam gigi juga pada mati tanpa harus gosok gigi. Kadang-kadang sisiknya, namanya sisik, setelah dikunyah tapi tidak ditelan. Digosok-gosokkan ke giginya rata. Jadi bersih. Bakteri juga mati. Tidak ditelan, tetap aja di sini sisiknya. Dan ludahnya juga tidak ditelan. Kalau kita kan ludah ditelan. Kadang tidak sadar ketika kita menelan ludah. Jadi gak pernah meludah kecuali waktu-waktu tertentu kalau kita. Kalau ini yang sisik tadi tidak ditelan. Dibuang. Meludah. Nah, karena sering meludahnya di rumah, di mana bawa-bawa tampolong. Kecerot simpen, kecerot simpen. Wanita tadi yang hamil tadi ketika sholat, bawa tampolong. Pas sudah penuh, burakin. Simpen lagi. Ya, itu ma'zur. Itu ada uzur, boleh. Karena tidak mampu membuka mulut. Di dalam sholat ada bacaan Quran. Dan bacaan itu harus menggerakkan lidah. Allah berfirman, faqra'u ma tayassara minhu, faqra'u ma tayassara minal Quran. Baca apa yang kalian, bagi kalian mudah dari Al-Quran di dalam sholat. Oleh karena itulah, maka ketika Nabi SAW membaca bacaan dalam sholat, beliau terlihat ada gerakan bibir. Seandainya, hanya membaca dalam hati cukup, niscaya Nabi SAW tidak akan menegur seseorang yang sholatnya demikian. Ada orang sholat, Allahu Akbar, tidak terlihat bibirnya bergerak. Mingkem dia. Mungkin baca dalam hati. Oleh Nabi Ali sholatu wassalam ditegur. Salah satu di antara kalimat tegurannya, "Tsummaqra bima tayassara ma'aka minal Qur'an." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian bacalah apa yang mudah dari Al-Qur'an yang kamu sudah hafal. Karena bacaan adalah ada gerakan lisan. Dan ini terkandung dalam sebuah ayat. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca menerima wahyu dibacakan oleh Jibril. Didiktekan. Tidak dikasih nih baca oleh kamu karena Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak bisa membaca. Oleh karena itu maka ketika malaikat Jibril membacakan ayat, belum selesai ayat dibacakan, Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah mengikuti dari awal. Sudah mulai menggerakkan lisan. Padahal belum selesai dibacakan. Langsung turun teguran dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qur'an surah Al-Qiyamah ayat 16 Allah menyatakan, "Wala tuharrik bihi lisanaka litajalabi." Kata Allah, jangan dulu kamu gerakkan lisanmu karena terburu-buru. "Wala tuharrik la tuharrik bihi lisanaka inna alaina terus. Masa enggak ada yang hafal? Inna alaina jam'ahu wa qur'ana. Fa idza qara'nahu fattabi' qur'ana." Jangan dulu kamu gerakan lisanmu karena terburu-buru untuk menghafalkan. "Inna alaina jam'ahu wa qur'ana." Tanggungan kami mengumpulkan bacaan itu dalam hatimu dan bacaannya. "Fa idza qara'nahu fattabi' qur'ana." Nanti kalau kami selesai membacakan sampai akhir, baru ikuti. Baru gerakan lisanmu. Jadi teguran Allah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bukan menegur karena menggerakkan lisannya, tapi karena terburu-burunya, belum selesai dibacakan sudah diikuti. Jangan dulu gerakkan lisanmu. Nanti selesai kami bacakan, baru kamu baca dengan menggerakkan lisan. Dan ini menunjukkan para ulama dikatakan, "Falihada qararal ulama al-mani'una al-junuba min qira'atil Qur'an jawazu tamrirul ayat alal qalb idh annal tamrir ghairul qira'ah." Makanya para ulama melarang orang junub membaca Al-Quran. Tapi membolehkan hanya kalau hanya di dalam hati. Karena di dalam hati bukan membaca. Berkata Imam An-Nawawi, rahimahullah, salah seorang ulama bermadhab Syafi'i dalam kitab Al-Azkar. Kata beliau, "Yajuzu lil junub wal haid wan nufasa ijra'ul qira'ah ijra'ul Qur'an 'alal qalbi min ghairi lafz. Wa kadzalika an-nadhar fil mushaf wa imraruhu 'alal qalbi." Boleh bagi orang yang junub, wanita haid, wanita nifas membaca Al-Qur'an tapi hanya dalam hati, tidak dilafadzkan. Ini mazhab Syafi'i. Dan boleh juga melihat ke mushaf dan membacanya hanya dalam hati. Lihat mushaf, mingkem, nutup mulutnya. Itu dibolehkan, karena itu tidak termasuk membaca. Berkata Ibnu Rushd, "Amma qira'atul rajul fi nafsihi walam yuharrik biha lisanahu laisa biqira'atin ala sahih." Li'annal qira'ata innama hiya nutqu bil lisan wa 'alayha taqul mujazah wad dalilu 'ala dhalik katsir. Kata Muhammad bin Rushd, adapun kalau seorang lelaki membaca hanya di dalam hatinya, lelaki tidak mengalami haid dan nifas ya. Junub mengalami ya kalau junub. Tapi segera mandi. Paling seberapa menit beres. Kalau haid dan nifas mah berhari-hari. Laki-laki membaca dalam hati dan tidak menggerakkan lisannya, maka itu bukanlah bacaan yang benar. Karena bacaan hanyalah mengucapkan dengan lisan. Dengan mengucapkan lisan itulah ada pahala. Dan dalil tentang hal itu banyak. Salah satu di antaranya adalah ayat dalam Al-Quran surah Al-Baqarah. Ayat yang terakhir. Laha ma kasabat wa alaiha maktasabat. Bagi dia apa yang dia amalkan. Termasuk yang diamalkan oleh lisan. Bacaan. Wa alaiha maktasabat. Dan dosa ditanggung oleh dia dari amal buruk yang dia lakukan. Amal baik dibalas pahala, amal buruk dibalas dosa. Termasuk amalan lisan. Itu bacaan. Maka kalau ketika membaca tidak ada gerakan lisan, berarti tidak beramal, hanya dalam hati saja. Juga Nabi SAW bersabda dalam hadis yang sahih, tajawazallahu ali ummati amma hadasat bihi anfusuha. Kata Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam, Allah azza wajalla membiarkan umatku tentang apa yang dibisikkan dalam hatinya. Selama di dalam hati tidak terucap sesuatu yang buruk, tidak dipandang dosa. Umpamanya dalam hati kita ingin memaki orang itu. Selama tidak diucapkan, enggak dosa. Kalau diucapkan, umpamanya, dasar tolol, dasar bego, nyelekit enggak? Nyelekit, baru dicatat sebagai dosa. Kalau belum terucap, tidak. Ini menunjukkan itu bukan amal. Oleh karena itulah perkataan baik pun tapi hanya dalam hati tidak dicatat sampai itu diucapkan. Umpamanya kita mau memuji seseorang yang bisa menyenangkan dia, mau mengucapkan selamat datang, alhamdulillah, apa kabar, semoga Allah Azza wa Jalla memberkatimu. Tapi hanya dalam hati, tidak diucapkan. Itu tidak dicatat. Baik yang baik, ataupun yang buruk. Demikian juga, kalau membaca Al-Quran atau zikir lain hanya dalam hati. Dan itu perkataan para ulama. Ketika menerangkan hadis yang sahih tadi, tajawazallahu li ummati amma hadasat bihi anfusuha, maka berkata para ulama seperti yang diterangkan di dalam al-bayan wa tahsil, fakama la yu'akhadul insan bima hadasat bihi nafsuhu minasyar wa la yadurruhu fakadhalika yujaza ala ma hadasat bihi nafsuhu minal qira'ah awil khair fakadhalika la yujaza ala ma hadathat bihi nafsuhu min alqira'ah awil khair almujazah allati yujaza biha ala tahriki lisan bil qira'ah wa bi fil khair wa bi fi'lil khair. Sebagaimana kalau orang berbicara keburukan dalam hati tidak dihukum, tidak ditulis dosa dan tidak memadaratkan, maka seperti itu pula tidak dibalas bacaan Quran, ucapan baik yang hanya dibaca dalam hati, tidak terucap. Balasan yang diberikan balasan adalah atas gerakan lisan, baik bacaan atau ucapan yang baik. Berkata Imam An-Nawawi rahimahullah, yang beliau terangkan dalam kitab Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzab, juz yang kedua halaman 295. Kata Imam An-Nawawi, amma ghairul imam fassunnah al-israr bitakbir sawa'un al-ma'mum wal-munfarid wa adna al-israr ayyasma'an nafsahu idha kana suhihu sam'i wala aridu indahu min lagthin wa ghairihi وهذا عام في القراءة والتكبير والتسبيح في الركوع وغيره والتشهد والسلام والدعاء سواء واجبها ونفلها لا يحسب شيء منها حتى يسمع نفسه إذا كان صحيح السمع ولا عارض فإن لم يكن كذلك رفع بحيث يسمع ولو كان كذلك لا يجزئه غير ذلك هذا نص عليه الشافعي واتفق عليه الأصحاب. Kata Imam An-Nawawi, adapun selain imam dalam salat, selain imam, sunnahnya takbirnya sir. Sir itu diucapkan tapi suaranya tidak keras. Kalau dalam hati disebut tamrir fil qalb. Kata orang Sunda, ngagerentes dina hati. Ngagerentes itu apa? Berbisik dalam hati tanpa gerakan lisan, itu tamrir. Kalau sir, ada gerakan lisan tapi suaranya perlahan. Kata Imam An-Nawawi, selain imam, baik makmum atau sendiri, sunnah mengucapkan takbir tapi sir. Batasan sir terdengar oleh diri sendiri. Kalau pendengarannya normal, sehat, dan tidak menimbulkan gangguan kepada orang lain. Dan ini umum, baik bacaan, takbir atau tasbih, ketika ruku, ketika sujud, ketika tasyahud, ketika berdoa, sir, terdengar oleh sendiri. Tapi kalau ada gangguan terdengar oleh orang lain yang ada di kiri kanan kita, jangan. Kan ada orang begitu takbir, bacaan sholatnya itu agak keras, terdengar oleh suara, oleh orang kiri kanan. Ada? Mengganggu tidak? Terganggu. Dia baca tapi mendengar bacaan orang sebelah kita yang berbeda. Terganggu. Jangan. Tapi tetap ada gerakan lisan. Jangan sampai umpamanya ada orang yang mengatakan, boleh enggak baca Quran atau zikir keras di samping orang yang sholat? Dia bilang, boleh, karena bacaan sholat zikir, dia juga zikir, jadi klop zikir sama zikir. Ya enggak klop, karena zikirnya berbeda. Orang yang di luar sholat zikirnya keras, bacaan Qurannya keras, berbeda dengan apa yang dibaca oleh orang yang sedang sholat. Terganggu enggak? Terganggu. Maka Nabi SAW pernah melihat sahabat sholat sendiri-sendiri. Sholat malam, mungkin tarawih atau tahajud, suaranya saling keras, saling mengganggu. Kata beliau, la tajharu ba'dukum ba'dan bil qira'ah. Jangan sampai kalian saling mengeraskan suara kalian dalam bacaan ketika sholat. Padahal sama-sama sholat. Tapi bacaannya pak keras-keras, terganggu. Maka cukup terdengar oleh diri sendiri. Nah, itu kata Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Dan ini yang ditekankan oleh Imam Syafi'i dan disepakati oleh para sahabat Imam Asy-Syafi'i. Qala ashabuna, ini kata Imam An-Nawawi, berkata para sahabat kami di kalangan ulama-ulama Syafi'i. Wistahabbu alla yazida ala isma'i nafsihi. Disunnahkan jangan sampai suara itu lebih terdengar selain oleh diri sendiri. Kalau sampai terdengar oleh orang lain sebelah, jangan. Disunnahkan itu. Berkata Imam Syafi'i dalam kitab Al-Um, kata beliau, yasma'u nafsahu wa mayyalihi la yatajawazuhu. Hanya terdengar oleh diri sendiri saja. Dan paling oleh orang terdekat. Tidak boleh lebih dari itu. Berdasarkan hal itulah maka orang bisu pun yang tidak terdengar suara, dia harus menggerakkan lisan. Walaupun tidak terdengar suara. Berkata Al-Imam An-Nawawi, wa qad nassa Asy-Syafi'iyyah ala anna thari'a khirsu anna thari'a khissuhu yajibu alaihi ay yuharrika lisanahu bitakbir wal qira'ah wa tasawud wa ghairihima li anna dhalika yatadhammanu an-nutqan wa tahrika lisan fama ta'adhara fa huwa afun wa la yaqdiru alaihi wa la budda min al-isyani bihi. Kata beliau, ulama-ulama Syafi'iyah sudah menetapkan bahwa orang yang bisu wajib menggerakkan lisannya dengan takbir, bacaan, tasyahud dan lain-lain karena ini termasuk an-nutqu, mengucapkan dengan gerakan lisan. Kebisuannya tidak menjadi uzur selama dia itu mampu melakukannya. Orang bisu yang tidak ngomong apa bisa menggerakkan lisan? Ya, bisa menggerakkan lisan. Berdasarkan hal itulah, maka gerakan lisan dan keluarkan suara terdengar oleh diri sendiri. Masih berkata Imam An-Nawawi, wa istiratu Ismail qari nafsahu haitsu la mani dhahaba ilaihi al-jumhur wa yakfi 'inda al-malikiyah ay yuharrika bil qira'ah lisanahu wal aula ay yasma' nafsahu mura'atan lil khilaf. Disyaratkannya orang yang membaca itu terdengar oleh diri sendiri ketika tidak ada penghalang, tidak ada larangan. Kecuali kalau ada penghalang, ada orang di sebelah kiri kanan. Inilah pendapat jumhur. Menurut ulama-ulama Malikiyah, cukup gerakan lisan walaupun tidak terdengar suara, tapi lebih utama terdengar suara selama tidak mengganggu orang lain. Maka dari sini ada sebagian ahli fiqih yang berpendapat orang yang sedang tidur maka dikatakan ulima khata'u dzalika ra'yul fiqhi alqa'il annahu yajuzu liman nama 'inda sahibihi aw qaribihi wastaiqadha junuban ayusalliya bil harakat duna tahrikil lisan wa talaffuz bisyai'in khaufan minar raibah allati rubama satulhaqu bidhaif. Maka diketahui kesalahan orang yang berpendapat bahwa boleh bagi orang yang tidur di rumah kawannya atau kerabatnya, kemudian bangun dalam keadaan junub, Boleh dia sholat tanpa gerakan, tanpa menggerakkan lisan, tanpa melafazkan apapun, karena takut, khawatir terdengar oleh pribumi, yang mungkin akan dianggap mengganggu orang yang sedang tidur. Tidak boleh, tetap ada gerakan. Karena ada yang berpendapat seperti itu dari kalangan ulama-ulama Hanafiyah atau ulama-ulama pengikut Imam Abu Hanifah rahimahullahu ta'ala. Berkata Ibnu Yusuf rahimahullah, seorang ulama Hanafiyah, annahu ajaza lil musafir wal dhaif alladhi khafa ar-raibah as-salah ma adami wujubil ghusl idza ihtalama wa amsaka dhakarahu aw amsaka dhikrahu indama ahassa bil ihtilam ila anna fatarat shahwatu thumma arsalahu. Qala Ibnu Abidin qawluhu hadha khilaful rajih fil madhhab. Kata Abu Yusuf, salah seorang pengikut Hanafiyah, boleh bagi musafir ataupun tamu yang khawatir mengganggu sholat tanpa mandi bagi yang mimpi, yang junub. Terus dia menahan zikirnya dalam hati. Karena apa? Karena dikhawatirkan mengganggu orang lain, maka tidak boleh. Kata Ibnu Abidin, ini pendapat menyelisihi pendapat yang kuat di dalam mazhab. Berdasarkan hal itulah, maka tidak boleh mingkem di dalam sholat atau dalam membaca Al-Quran atau dalam membaca zikir. Zikir pagi ucapkan secara lisan, minimal terdengar oleh diri sendiri. Baca zikir ba'da sholat, gerakan lisan, jangan mingkem. Tapi jangan mengganggu orang lain juga. Sir, sir itu bukan dalam hati. Sir itu ada gerakan lisan, tapi kata orang Sunda ya, kalau dalam bahasa Sunda, ngaharewos. Kalau dalam hati disebut ngagerentes. Kita ngomong tapi dalam hati disebut ngagerentes. Kalau ngomong ada gerakan lisan tapi tidak terdengar, namanya apa tadi? Ngaharewas. Berbisik, nah itu berbisik. Kalau terdengar namanya ngomong. Jadi gerakan lisan ketika membaca bacaan apapun. Baca Quran, zikir, takbir, termasuk di dalam sholat ataupun di luar sholat, karena zikir adalah amalan lisan, harus ada gerakan lisan. Ya, inilah kesalahan pertama dalam sholat, yaitu ketika berdiri ya, tidak menggerakkan lisan. Gerakan lisan maka itu yang ditetapkan oleh nas Al-Quran dan hadis yang sahih. Cukup sampai di sini dan kita punya waktu untuk bertanya jawab. Kalau ada pertanyaan, sok ngacung. Siapkan mic. Mana yang mau bertanya, cung? Hafid, siapa namanya? Hafid, namanya Hafid. Sok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama? Hafiz dari Ciamplas. Hafiz Ciamplas. Apakah ketika menghafal Al-Quran kita tega menghayati kandungannya, apakah kita berdosa? Barakallahu fiik Hafiz. Kalau menghafal Quran atau membaca Quran tapi tidak menghayati isinya, hanya lafaznya aja, baik karena enggak faham artinya atau faham tapi tidak menghayati, apakah berdosa? Tergantung di mana tempatnya. Kalau di dalam sholat wajib menghayati. Kalau tidak menghayati sahun. Kalau tidak menghayati bacaan Quran di dalam sholat, bacaan doa-doa dalam sholat, pikirannya kemana? Pasti ingat urusan dunia, ya enggak? Ingat itu, ingat ini, ingat barang hilang. Maka namanya sahun. Dosa enggak? Dosa. Dari mana taunya? Ayat. Ada ayat yang mengancam. Cung, siapa yang tahu ayat yang mengancam orang yang sahun? Cung, ini hanya tinggal keberanian, bukan bisa tidak. Bisa pasti. Ayat yang mengancam azab bagi orang yang sholatnya sahun. Sum. Ayat-ayat. Azum. Mana Ali? Ali. Cung Ali. Mana? Kamana itu budak? Masih di iqab? Fauzan. Mana Fauzan? Fauzan? Ah, ketahuan dia absen. Umar, mana Umar? Kemarana ya budak? Umar ngacung soaya ayat. Ayatnya gimana? Kasih mic. Ancaman bagi orang yang sholatnya sahun. Baca. Ayat celaka orang yang sholat itu orang yang sholatnya sahun. Fawailul musallin. Terus? Allazi. Fawailul lil musallin. Terus? Alladzinahum an salatihim sahun. Alladzinahum an salatihim sahun. Terus? Alladzinahum an salatihim. Sing tarik itu. Alladzinahum yura'un. Alladzinahum yura'un. Terus? Wayamna'unal ma'un. Apa artinya? Fawailul musallin. Apa artinya? Celaka orang-orang yang salat. Alladzinahum an salatihim sahun. Itu orang-orang yang sahun di dalam salat. Salah satu bentuk sahun tidak menghayati isi bacaan salat. Pasti kalau tidak menghayati, ingat urusan lainnya enggak? Sahun. Dosa. Kenapa dosa? Diancam azab. Itu kalau dalam sholat. Nah sekarang kalau di luar sholat, baik ketika membaca Al-Quran atau menghafalkannya, baik ketika sendiri atau ketika dites, store ke ustadz, ke musyrif, apakah wajib menghayati? Tidak. Tapi kalau menghayati lebih bagus, lebih kena. Kalau sudah kena dari hati, nanti lagu yang baik akan keluar dari mulut kita. Jadi ketika seorang baca Quran tapi tidak menghayati, artinya karena enggak faham, dia tidak berdosa. Tapi dia berpahala atas bacaan Quran yang dilakukannya. Maka silakan terus baca Al-Quran walaupun tidak faham artinya, dan ada pahala di sana dan tidak dosa. Adapun kalau dalam sholat karena ada kewajiban khusyuk, ada kewajiban menghayati, ada ancaman bagi orang yang sahun, maka wajib dengan penghayatan. Ya, wallahu a'lam bissawab. Ada lagi pertanyaan? Ini nih yang belum pernah lihat. Nama. Tuntan. Nama Ana Zafran dari Cianjuang. Izin bertanya, kalau kita masbuk terus shof yang di depan udah penuh. Boleh enggak kita menempak orang yang di depan kita untuk menemani kita sholat di saf belakang? Safran namanya? Safran. Safran. Safran. Sa. Ja'fran. Ja'faron. Zafran. Dari Zafaron ya tata. Safran. Zafran. Kalau kita masuk ke masjid, sholat sudah dimulai gitu, tapi saf di depan sudah penuh. Apa yang harus kita lakukan? Boleh enggak narik orang di depan ke belakang agar menemani kita gitu? Tidak boleh. Jadi kalau sudah penuh, berdirilah di belakang walaupun sendirian. Kenapa? Pertama, karena merusak saf. Saf yang tadinya rapat jadi renggang. Kedua, mengganggu orang yang lagi sholat. Orang lagi sholat takbir, kerma susah husunya. Ditarik, uduh, pasti terganggu konsentrasinya. Dia terganggu, orang sebelah dia juga terganggu. Uluh, itu ada yang ngebedol gitu ya. Pasti pikirannya terganggu. Dan jadi banyak gangguan. Maka tidak boleh menarik. Ketiga, memindahkan orang di posisi yang baik ke posisi yang kurang baik. Saf yang di depan lebih baik daripada yang di belakang. Apalagi saf pertama. Orang yang duduk atau yang berdiri di saf pertama dapat solawat dari Allah dan para malaikat. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha malaikatu wa malaikatu yusalluna 'ala as-sufufil ula." Atau dalam riwayat lain, "Yusalluna 'ala as-sufufil mutaqaddimah." Allah dan para malaikat bersolawat kepada orang yang ada di saf depan. Saf yang paling awal. Itu terbaik. Makanya para sahabat dahulu berebut untuk memperoleh saf di depan. Seandainya mereka harus mengundi agar bisa saf depan, pasti mereka akan mengundi. Bakal ikut undian itu agar dapat saf terdepan. Nah, sudah dapat saf terdepan, ditarik orang ke belakang. Rugi enggak? Rugi. Oleh karena itu tidak boleh. Adapun sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menyatakan tidak ada salat bagi orang yang sendirian salatnya. Itu maksudnya membuat saf sendiri di belakang padahal di depan masih ada yang kosong. Di depan umpama masih ada yang kosong, dia bikin saf sendirian. Padahal dia bisa masuk. Ini yang tidak boleh. Jadi selama masih ada celah, masuk. Kalau umpah sudah penuh, kita masuk memaksakan diri juga gak akan bisa. Udah, sholatlah di belakang walaupun sendirian dengan tetap bermakmum kepada imam. Jadi larangan sholat sendirian di belakang shof, kalau shof di depan masih ada yang kosong. Kalau sudah penuh, ada uzur. Sendirianlah takbir di belakang, mungkin nanti ada orang lagi yang datang kemudian menemani kita. Walaupun sampai salam, tidak ada orang lain yang datang menemani kita, gak apa-apa kita sholat sendirian di shof paling belakang. Dan tetap bermakmum kepada imam dan sah insyaallah ya. Wallahu a'lam bissawab. Jangan sekali-kali narik. Ada lagi? Kacamata tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Nama saya Atar dari Cimahi. Siapa? Atar. Atar? Dari Cimahi. Oh, Al-Fatar. Saya izin bertanya, bagaimana jika kita lagi sholat, lalu orang yang di samping kita banyak gerak, apakah boleh menegurnya? Sudah. Atar dari Cimahi. Kita sholat, sebelah kiri kanan kita ada orang banyak gerak. Dan gerakannya ini iseng. Lagi gini, kopiah dibuka, rambutnya gini-gini, masukin lagi. Kuku. Garo-garo. Padahal itu tidak gatel. Boleh apa tidak? Tidak boleh. Haram, dosa. Nanti ada pembahasan. Salah satu kesalahan dalam sholat adalah kasratul harakah abasan. Banyak gerak secara iseng. Tidak ada keperluan apapun, tapi dia gerak. Kadang-kadang edeg. Edeg itu menggerakkan ini kaki atau apa atau gitu ya. Drak lagi sholat. Tidak boleh, abas namanya. Abas itu apa? Iseng. Orang seperti itu gelisah, tidak betah dalam sholat. Dalam hatinya mikir macam-macam, ingin cepat selesai, jadi kesel di dalam sholat, tidak khusyuk. Suatu saat Sa'id bin Al-Musayyib rahimahullah melihat ada orang yang sholat banyak gerak yang tidak perlu. Beliau berkomentar, "Lau khasha'a qalbu hadza la khasha'at jawarihuhu." Seandainya hati orang ini khusyuk dalam salatnya, akan khusyuk pula seluruh anggota badannya. Akan tenang, enggak akan banyak bergerak. Mematung seperti tongkat yang tidak bergerak. Jadi tidak boleh. Apa batal apa? Kalau terlalu banyak bisa membatalkan. Minimalnya dimakruhkan. Minimalnya pahala banyak berkurang dan dosa, ya dosa. Karena melakukan gerakan iseng di dalam sholat yang bukan gerakan sholat. Kedua, mengganggu orang sebelah kita. Kita lagi sholat di sebelah kita tuh, kadang-kadang mengeluh. Gitu kan? Kadang-kadang gini-gini. Kadang-kadang kuku. Kadang-kadang drak-drak. Aduh, ini orang. Kita juga kesel mengganggu. Maka tidak boleh. Nanti lebih rinci, karena ada penjelasan dengan dalil-dalilnya tentang kesalahan seperti itu. Kathratul harokah abasan fis sholat. Banyak bergerak dalam sholat secara iseng saja ya. Di sini ada, saya lihat. Hati-hati yang ada. Gak perlu saya sebut namanya, bisa malu. Kalau terus-terusan begitu, gak berubah juga disebut namanya. Udah gede lagi. Hafalannya udah banyak lagi. Udah ikut wisuda lagi kemarin. Sholatnya masih kayak gitu. Jangan. Allahu'alam. Ada lagi? Cung. Ya nukasep ya. Assalamualaikum. Nama Andra. Nama anak Andra. Dari Cimahi. Andrat? Dari Cimahi. Andrat dari Cimahi. Ustaz, kalau sholat id, kan kalau sholat itu sunnah. Terus berjamaah, kalau masbuk gimana? Iya, Andrat bertanya, sholat id itu sunnah. Gimana kalau masbuk? Pertama, ikhtilaf para ulama. Apa sholat id itu sunnah atau wajib? Tapi pendapat yang lebih rajih, pendapat yang lebih kuat, sholat id itu wajib, baik idul fitri ataupun idul adha. Dalilnya banyak. Salah satunya adalah sholat id ini bisa menggantikan kewajiban sholat Jumat bila id terjadi pada hari Jumat. Pernah id terjadi hari Jumat? Sering. baik Idul Fitri ataupun Idul Adha. Siapa orang yang sudah sholat id pagi harinya, maka sholat Jumatnya tidak wajib bagi dia. Gak perlu sholat Jumat, ya perlu. Tapi kalau tidak sholat Jumat, tidak apa-apa. Nah, terus para ulama ikhtilaf, apakah yang tidak sholat Jumatnya sholat duhur atau tidak? Jumhur ulama menyatakan ya wajib sholat duhur. Sebagian ada yang menyatakan tidak, langsung saja asar pada waktunya nanti. Kecuali imam masjid wajib mengadakan sholat Jumat, walaupun dia sholat duhur. Kata Nabi SAW, seusai dia melakukan sholat id, siapa yang mau sholat Jumat silakan, siapa yang tidak maka tidak apa-apa. Wa nahnu mujmi'un, kalau kami mah akan sholat Jumat. Disunahkan sholat Jumat bagi orang yang sudah sholat id. Kalau tidak maka tidak apa-apa. Apa hukumnya sholat Jumat? Seluruh ulama sepakat wajib hukumnya. Kalau sholat id dianggap sunnah, enggak mungkin sholat id yang hukumnya sunnah menggugurkan kewajiban sholat Jumat. Pasti lebih kuat. Oleh karena itu, pendapat yang lebih kuat, hukum sholat id wajib. Baik Idul Fitri ataupun Idul Adha. Siapa yang tidak melakukannya, dia dosa. Itu pertama. Bahkan Imam Bukhari menyatakan, kalau tidak keburu atau tidak mampu sholat id, sakit umpamanya, atau gak keburu, udah bubar, atau mungkin ketiduran, pas bangun sudah bubar, dia wajib sholat id sendirian. Caranya sama, 2 rakaat, rakaat pertama melakukan 7 kali takbir sebelum Fatihah. Rakaat kedua melakukan berapa kali? 5 kali takbir sebelum Fatihah. Nah, adapun 7 kali takbir dan 5 kali takbir hukumnya sunnah. Kalau terlewat baik lupa atau sengaja tidak harus sujud sahwi. Kadang ada imam yang lupa ya, begitu takbir Allahu Akbar langsung Fatihah. Tidak takbir 7 kali karena lupa. Atau kadang-kadang awalnya ingat 7 kali, pas rakaat kedua masuk ke rakaat kedua langsung Fatihah, lupa ya. Ada yang begitu? Ada. Maka makmum tidak harus menegur dengan subhanallah. Tidak, biarkan saja. Dan tidak harus diganti oleh sujud sahwi. Sah sholatnya, karena itu sunnah, dan meninggalkan sunnah sholat enggak masalah. Baik sengaja ataupun karena lupa. Nah, termasuk orang yang masbuk, ketika umpamanya dia masuk ikut sholat id, masuk rakaat kedua. Rakaat pertamanya tidak ikut karena terlambat. Maka ikuti saja imam, ya. Di takbir kedua itu imam 5 kali takbir kan? Terus Fatihah, surat, terus ruku sujud, imam salam, kita yang masuk berdiri lagi. Nambah 1 rakaat seperti biasa. Sebelum baca Fatihah kita lakukan 5 kali takbir dulu karena itu rakaat kedua bagi kita. Lakukan 5 kali takbir seperti biasa, baca Fatihah, baca surat, ruku sujud dan seterusnya, sudah sendirian. Itu kalau masbuk. Terus kalau masbuknya masih rakaat pertama, tapi imam masih baca surat Fatihah atau surat, kita tidak kebagian 7 kali takbirnya karena terlambat, enggak masalah. Lanjut saja, dan karena kita masih kebagian Fatihah atau surat dan kebagian ruku di rakaat pertama, rakaat itu dapat. Jadi salam bersama-sama imam dan tidak harus menambah, ya. Wallahu a'lam. Cung lagi terakhir. Bukhari abad kini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama anak Bukhari. Tadi anak izin bertanya, ketika sholat berbaring, apakah harus tetap menggunakan sutra? Apa? Ketika sholat berbaring, apakah harus tetap menggunakan sutra? Ketika sholat berbaring, ketika sakit gitu. Taib, barakallahu fik. Iya, apakah ketika sakit kemudian sholatnya duduk atau berbaring? Harus adakah sutra? Iya. Harus ada sutra. Karena apa? Karena sutra adalah hak Allah yang harus ditunaikan. Walaupun tidak akan ada orang lewat. Umpama ini ranjang, kasur gitu ya. Sutranya adalah ya batas ranjangnya itu. Gak akan ada orang yang naik ke atas ranjang ketika sholat. Walaupun gak akan ada naik tetap. Apa sutranya? Ya paling ranjang penghalang saja. Sudah. Gitu. Apalagi kalau duduk. Duduk mungkin bisa ruku. Bisa ruku atau bisa sujud. Bisa ruku atau bisa sujud. Atau tidak bisa sujud tetap sutra ada. Kadang hanya bisa duduk. Tapi pas ruku atau sujud, kepala aduh pusing, mata serasa mau copot kan gitu. Saya pernah juga mengalami itu. Jadi sakit, akhirnya tidak sujud. Sujudnya hanya isyarat saja, tunduk sedikit. Ruku tunduk sedikit, sujud agak sedikit ke bawah lagi, tapi tidak kuat kalau sampai harus sujud ke lantai, maka gak perlu sujud ke lantai, cukup isyarat. Ada sutra? Ada. Ya cukup ya sampai di sini. Insya Allah kita jumpa lagi di hari Senin yang akan dari hari Jumat yang akan datang. Subhanakallahum bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah. Rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk belanja di TS Mart. Dengan belanja di TS Mart, Anda turut berpartisipasi dalam dakwah yang diselenggarakan YTS. Download aplikasi Tarbiyah Sunnah di handphone Anda. Tersedia di Google Play dan App Store. Tarbiyah Sunnah Channel. Lillah, nyunnah, merenah.